Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan sebelumnya ialah hadis yang diriwayatkan dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu an yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr al-Qawli al-Mashhur. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi dari para nabi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala atas salawatullahi wa salamuhu alaihim, yang sedang berperang atau ingin berperang. فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعًا بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِي بِهَا. Maka Nabi tersebut pun berpesan kepada umatnya yang ingin ikut berperang bersama Nabi tersebut. Beliau menyampaikan, لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ, jangan mengikuti aku, jangan ikut berperang bersamaku seorang yang baru saja melangsungkan pernikahan, baru melakukan atau melangsungkan pernikahan. Wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha, dia sedang merasakan enaknya malam pertama bersama istrinya. Jangan ada yang ikut berperang dengan Nabi tersebut keadaan orang yang seperti ini, baru saja melangsungkan pernikahan. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Kemudian orang yang baru saja membangun rumahnya, kemudian dia belum menyelesaikan atapnya. Masih ada tanggungan rumahnya belum selesai dia bangun. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan yang berikutnya adalah seorang yang membeli binatang kambing atau unta yang bunting sedang hamil. Wa huwa yantadhiru auladaha, dalam keadaan dia sedang menanti kelahiran anak dari binatang tersebut. Tiga keadaan orang yang tidak boleh ikut berjihad dengan Nabi tadi. Seorang yang baru saja melangsungkan pernikahan, seorang yang sedang membangun rumahnya, seorang yang membeli binatang atau binatang kambing ataupun unta dalam keadaan dia sedang menunggu, menantikan kelahiran anak binatang tersebut. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kenapa mereka itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk ikut perang bersama Nabi tadi? Kata Syekh rahimahullahu wa dhalika li'anna haula yakununa mashghulina bima ahammahum. Karena mereka-mereka ini yang baru saja melangsungkan pernikahan, yang sedang membuat rumahnya, membangun rumahnya, atau mereka yang sedang menanti kelahiran anak dari binatang ternaknya, mereka semuanya mashghulina bima ahammahum, sedang tersibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Yang baru saja menikah sedang sibuk dengan keluarganya, dengan istrinya, keluarganya. Yang sedang membangun rumahnya sedang sibuk dengan urusan dia, yaitu rumahnya, supaya cepat selesai. Bagaimana ini, banyak material yang harus dia beli dan seterusnya. Demikian pula dengan orang yang sedang menunggu kelahiran anak dari binatang ternaknya, semuanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Qala rahimahullahu ta'ala wal jihad, sedangkan jihad fi sabilillah yanbaghi an yakuna al insanu fihi mutafarrighan laisa lahu hammun illa al jihad. Sedangkan jihad, ibadah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah, membela agama Islam, hendaknya seorang yang ikut jihad fi sabilillah haruslah orang-orang yang betul-betul hanya memiliki keinginan untuk jihad fi sabilillah, tidak tersibukkan dengan urusan dunia yang lainnya. Al jihad, jihad, jihad. Sehingga yang ada di benaknya, yang ada di, yang difikirkan oleh dia, yang dia jadikan sebagai keinginan ialah jihad. Tidak tersibukkan dengan urusan rumah tangganya, tidak tersibukkan dengan bisnisnya, tidak tersibukkan dengan proyeknya, dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syarh, fa'idha faraghta fansab. Fa'idha faraghta fansab. Maknanya kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ay idza faraghta min syai'in min ad-dunya bihaitsu la tashtaghilu biha fansab ila lil ibadah. Kalau urusan duniamu sudah selesai, maka setelah itu gunakan waktu yang ada untuk beribadah. Artinya, ketika urusan tadi seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, urusan dengan keluarganya telah selesai, dia tidak tersibukkan dengan keluarganya, fansab lil ibadah, bersegeralah untuk melakukan ibadah, yakni jihad pada contoh yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau sudah selesai urusan membangun rumahnya misalnya, proyeknya sudah selesai, dia tidak tersibukkan lagi dengan urusan dunianya, fansab lil ibadah, maka bersegeralah untuk melakukan ibadah, yakni jihad fi sabilillah pada contoh hadis yang kita sedang kita baca. Faida faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari suatu urusan, kerjakan yang berikutnya dari ibadah dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya jihad fi sabilillah yang dibutuhkan pada keinginan untuk jihad fi sabilillah. Bukan hanya jihad saja yang umat manusia itu harus betul-betul memiliki keinginan atau memiliki pikiran yang dia pikirkan adalah jihad, jihad fi sabilillah ketika mereka berjihad fi sabilillah. Tidak tersibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Bahkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya pun seorang dianjurkan atau diperintahkan untuk khusyuk dalam menjalankan ibadah tersebut. Seperti misalnya as-salah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la salata bihadrat ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada salat, yakni bagi seorang yang telah dihidangkan badannya makanan. Maknanya ketika dia sedang dalam keadaan lapar misalnya, kemudian makanan sudah dihidangkan dan siap untuk dimakan, kemudian tiba-tiba terkumandangkan azan untuk sholat wajib. Maka dalam keadaan yang seperti ini, bagi dia untuk mendahulukan makannya, jika memang keadaannya sangat lapar dan dia tidak bisa menahan lagi. Sebab kalau dia sholat dalam keadaan lapar yang sangat-sangat lapar, dia tidak bisa menahan laparnya, kemudian menunaikan sholatnya, dia tidak bisa khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Jasad dia mungkin di dalam masjid bergerak seperti gerakan orang yang sholat, namun pikirannya, hatinya tidak ada. Yakni dia seperti tidak sholat. Yang dia pikirkan adalah hal-hal yang lain. Penyebabnya karena dia sedang lapar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat, yakni tidak salat berjamaah jika memang setelah dihidangkan padanya makanan dalam keadaan dia tidak mampu lagi untuk menahan laparnya. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak ada salat, yakni untuk mengikuti salat jamaah bagi seorang yang yudafi'uhu al-akhbathan, menahan buang angin misalnya. Dia menahan terus menerus. Kalau dia tidak mampu untuk menahannya dan akan menyebabkan dia sakit, maka tinggalkan salat berjamaah, tunaikan hajahnya. Tunaikan hajahnya, jika telah selesai hajahnya baru menunaikan as-salah. Kalau masih ada jamaah, ikut bersama jamaah. Kalau tidak ada jamaah, maka dia sholat sendiri. Dia meninggalkan jamaah karena kan ada sebab, yaitu dia tidak mampu untuk menahan buang anginnya misalnya, tidak mampu menahan hajahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya untuk menjelaskan bahwa seseorang ketika ingin menjalankan suatu amal ibadah, hendaknya hatinya dan badannya khusyuk dalam menjalankan ibadah tersebut. Jihad misalnya, hendaknya seorang yang berjihad fi sabilillah, dia khusyuk dalam menjalankan ibadah tersebut. Tidak tersibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya yang dapat memalingkan dari ibadah ini. Demikian pula salat, seorang hamba hendaknya khusyuk dalam menjalankan salat. Hatinya maupun badannya sadar dan khusyuk tuma'nina dalam menjalankan ibadah ini. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala fadalla ala annahu yanbaghi lil insan idza arada ta'atan an yufarrigha qalbahu wa badanahu laha hatta ya'tiyaha wa huwa mushtaqun ilaiha wa hatta yu'addiha ala mahlin wa tuma'ninah wa inshirahi sadrin. Hadis ini dan ayat yang telah disebutkan menunjukkan bahwa seorang ketika ingin menjalankan amal ketaatan, hendaknya mereka mengkhusyukkan dirinya, menghadirkan hatinya dan badannya supaya dia khusyuk dalam menjalankan ibadah tersebut, menunaikannya dengan pelan dan tumakninah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian maksud yang disampaikan oleh Nabi tadi. Pesan beliau kepada umatnya, kepada kaumnya yang ingin ikut berjihad bersama beliau. Tidak boleh ikut berjihad denganku seorang yang baru saja melangsungkan pernikahan. Tidak boleh ikut jihad bersamaku seorang yang sedang membangun rumahnya. Tidak boleh ikut jihad bersamaku seorang yang sedang menunggu kelahiran anak dari binatang ternaknya. Kenapa ini semuanya dilarang? Disebabkan jika dia ikut perang dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah ini. Tidak bisa khusyuk dalam menjalankan jihad fi sabilillah. Badannya mungkin berada di medan pertempuran, tetapi jiwanya, pikirannya, hatinya ada di rumah. Sehingga dia tidak bisa konsen, tidak bisa mengetahui mana musuh yang harus dia lawan. Naam, ayyuhal muslimuna ibadallah. Selanjutnya dalam hadis disebutkan, faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dalik. Dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, berarti kita bisa memahami maksud kenapa tiga orang yang keadaannya demikian tidak diperbolehkan untuk ikut berjihad bersama Nabi tadi. Kemudian dalam hadis dilanjutkan, faghaza, lalu Nabi tadi berperang, fadana minal qaryati salatal asri au qariban min dalik. Kemudian sampai di tempat atau suatu daerah yang di sana terjadi pertempuran, sampai di tempat tersebut dalam keadaan telah masuk waktu sholat asar, au qariban min dalik, atau sudah mendekati waktu sholat asar. Faqala lisyams, kemudian Nabi tadi pun berkata kepada matahari, innaki ma'muratun, sesungguhnya engkau wahai matahari diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berputar, diperintahkan untuk tenggelam pada saat waktu masuknya tenggelam. Ketika waktu tenggelam, maka engkau diperintahkan untuk tenggelam. Ketika datang waktu untuk terbit, engkau pun diperintahkan untuk terbit. Engkau diperintahkan untuk berputar mengelilingi bumi. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau wahai matahari. Wa ana ma'murun, kata Nabi tadi, aku pun diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian Nabi tadi pun berdoa, Allahumma hbisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari itu, jangan ditenggelamkan terlebih dahulu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi tadi ketika melihat bahwa waktu telah masuk salat asar, artinya sebentar lagi akan datang waktu malam. Nah, kalau datang waktu malam, kata Syekh rahimahullah, kalau datang waktu malam dikhawatirkan, in adlamal lail alla yakuna hunaka intisarun. Kalau berperangnya di malam hari, dikhawatirkan tidak menang. Dikhawatirkan akan mengalami kekalahan. Faja'ala yukhatib, maka Nabi pun berkata kepada matahari tadi, sungguhnya engkau adalah matahari yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tenggelam pada waktunya, terbit pada waktunya. Dan aku pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjihad fi sabilillah. Maka Nabi tadi meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menahan matahari tadi supaya tidak masuk waktu malam. Biar mereka, para mujahidun yang berjihad dengan Nabi tadi, bisa berjihad, berperang di waktu siang. Bisa melihat mana musuhnya. Berdoalah Nabi tadi, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari ini. Jangan engkau tenggelamkan terlebih dahulu. Maka matahari tersebut pun tertahan, sehingga tidak tenggelam pada waktunya. Tidak tenggelam pada waktunya seperti biasa. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, فَجَمَعَ الْغَنَائِمْ فَجَاءَتْ يَعْنِ النَّارِ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا. Maka setelah Nabi tadi dan mujahidun yang lainnya yang ikut bersama Nabi itu mengalami atau mendapatkan kemenangan, jama'al ghanaim, dikumpulkanlah ghanimah-ghanimah, harta rampasan perang. Dikumpulkan, bukan untuk dibagi-bagi. Dikumpulkan, kemudian datang api untuk memakan harta ghanimah tadi, harta rampasan perang ini. Qala falam tat'um. Ternyata api yang keluar tidak bisa memakan harta rampasan perang tersebut. Tidak bisa memakan harta yang telah mereka kumpulkan dari harta rampasan perang. Maka Nabi tadi pun mengatakan, inna fiikum ghululan. Ada salah seorang di antara kalian yang mengambil harta tersebut sebelum dibagi. Ada yang mengambil harta rampasan perang tadi. Ada yang mengkorupsi. Ada yang korupsi di antara kalian. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Kalau begitu, setiap orang dari setiap kabilah harus ada orang yang berbaiat denganku, bersalaman denganku. Maka setelah berbaiat, setelah bersalaman dengan Nabi tadi, ternyata menempel dengan tangan Nabi tersebut seorang dari suatu kabilah. Maka Nabi pun mengatakan, fikum al-ghulul, dari kabilah kalianlah ada seorang yang mengambil harta ghanimah tadi. Maka kumpulkan semua kaummu. Setelah berkumpul semuanya berbaiat, bersalaman dengan Nabi tadi, dan ternyata yang menempel dengan tangan beliau ada 2 atau 3 orang. Tangannya menempel dengan Nabi tersebut. Maka Nabi tersebut mengatakan, kalianlah orang yang telah mengambil harta rampasan perang tadi. Kalianlah orangnya. Maka orang tersebut pun mendatangkan ghanimah berupa emas seukuran seperti kepala sapi. Cukup besar emas tersebut. Bukan cukup besar, besar. Fawada'aha faja'atin nar fa'akalatha. Kemudian harta tersebut pun diletakkan, datanglah api, kemudian dimakanlah harta tadi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terdapat penjelasan bahwa ghanimah atau harta rampasan perang tidak halal bagi umat sebelum umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ikut berperang kemudian mendapatkan harta rampasan perang, harta rampasan perang tersebut tidak halal untuk mereka. Qala bal halal ghanaim min khasa'ihil ghanaim min khasa'isi hadhihi al ummah walillahil hamd. Dihalalkannya ghanimah, harta rampasan perang, merupakan kekhususan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammal ummah musabiqah fakanu yajma'una al-ghanaim fatanzil 'alayha narun min as-sama'. Adapun umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendapatkan harta rampasan perang, mereka mengumpulkan harta tersebut dan turunlah api dari langit untuk memakan harta tadi, dibakar. Ketika ada seorang yang mengambil harta tersebut maka api tadi tidak memakannya. Hingga terkumpul semua harta rampasan perang, datanglah api untuk membakar dan makan harta ghanimah tadi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di akhir hadis disebutkan falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan harta ghanimah, harta rampasan perang tidak halal bagi siapapun sebelum kami, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian Allah halalkan untuk kita semuanya, yakni untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana, ketika melihat kelemahan kita Allah pun menghalalkan harta rampasan perang. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah terkait dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang kita baca ini. Di antara faedah yang terkandung dalam hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa jihad fi sabilillah merupakan syariat fil umamis sabiqah, disyariatkan pula pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jihad bukan syariatnya khusus untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga merupakan syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Serta ayat Al-Qur'anul Karim pun menjelaskan hal tersebut. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan malam, mendatangkan siang, menurunkan hujan, menahan matahari, menenggelamkan matahari, menerbitkan matahari, menerbitkan bulan. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dalam hadis ini dikisahkan bahwasannya Nabi tersebut berdoa meminta kepada Allah untuk menahan matahari sehingga tidak tenggelam pada waktu seperti biasanya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi tersebut dan ditahanlah matahari ini. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan para nabi, para anbiya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga terbantahlah ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak bisa berubah, artinya sesuai tabiatnya. Matahari tenggelam ya tenggelam pada waktunya, terbit pada waktunya dari arah yang naam seperti biasanya. Mereka mengatakan ini tetap dan terus berlangsung seperti ini, tidak bisa berubah-ubah. Kata mereka, secara tabiatnya seperti itu, enggak bisa berubah-ubah. Dan ucapan ini adalah ucapan yang batil. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merubahnya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menahan matahari tersebut tidak tenggelam pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk mengatur semua alam semesta ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena sebagian mereka mengingkari hal yang seperti ini. Mengingkari adanya Khalik, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengatur alam semesta ini. Mereka mengatakan bahwa al-aflak itu berjalan sesuai dengan tabiatnya mereka masing-masing, tidak ada seorang pun yang mengaturnya. Ini adalah ucapan yang batil, yang tidak benar, wal'iyadzu billah. Kemudian hadis atau faedah yang lainnya yang terdapat dalam hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kenikmatan, yaitu berupa dihalalkannya harta rampasan perang. Harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dari kaum kufar yang mereka kalahkan dihalalkan untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan keadaan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka setelah berperang mendapatkan kemenangan, mendapatkan harta rampasan perang dari musuh mereka, ternyata mereka tidak bisa menikmati harta rampasan perang tersebut. Harta tadi dimakan, dibakar oleh api. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada mereka kenikmatan berupa dihalalkannya harta rampasan tadi, harta rampasan yang mereka dapatkan dari peperangan. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini, dalam syarah beliau, annal anbiya la ya'lamuna al-ghaiba wa huwa wadihun illa ma atla'ahum alayh. Dalam hadis ini pula terdapat dalil bahwa para nabi mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mereka tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan untuk mereka. Ini nabi. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Bagaimana dengan orang-orang selain nabi? Nabi yang makhluk mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui perkara yang gaib. Apalagi yang lain dari umat manusia yang mungkin mereka bukan termasuk orang yang rajin dalam beribadah. Sehingga mereka-mereka yang mengaku dirinya tahu ilmu gaib, yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib, mereka disebut sebagai taghut. Salah satu dari bagian taghut, mereka adalah orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib. Besok akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hari kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga batil ucapan-ucapan sebagian orang yang dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, di mana fulan akan mati dan kapan fulan akan meninggal. Ini adalah ucapan yang batil. Pengakuan dia terhadap ilmu al-ghaib adalah pengakuan yang batil, dan dia termasuk dari tokoh-tokoh at-taghut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yaitu hadis yang berikutnya, insyaallah kita cukupkan pada hadis penjelasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita cukupkan. Wa illa di sana masih banyak penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abi Khalid Hakim Ibni Hizam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. Hadis ini merupakan hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab As-Sidq, yaitu hadis dari sahabah Abu Khalid Hakim Ibn Hizam radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'an bil khiyar." Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih. Yakni penjual punya hak untuk membatalkan penjualannya. Pembeli juga punya hak untuk membatalkan dia tidak mau membeli. Dia memiliki hak untuk memilih. Ma lam yatafarraqa, selama penjual dan pembeli belum berpisah, masih berada di majlis akad, di majlis akad jual beli. Yakni selama seorang sedang bertemu untuk melakukan akad jual beli, penjual dan pembeli punya hak untuk membatalkan jual belinya. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya penjual maupun pembeli jujur dalam jual beli mereka, wa bayyana menjelaskan keadaan barang yang dijual, burika lahuma fi bai'ihima, jual beli mereka dibarokahi, diberi berkah. Wa in kadzaba wa katama, kalau keduanya berdusta, menyembunyikan aib cacat yang ada pada barang tersebut, muhiqat barakatu bai'ihima, terhapuslah barakah dari jual beli tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada bab As-Sidq karena terdapat penjelasan keadaan orang yang melakukan jual beli jika mereka berbuat jujur, menjelaskan apa adanya sesuai dengan kenyataan, maka jual beli yang mereka lakukan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kejujuran mereka. Disebutkan di dalam kitab Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-bayyi'an, yang disebut dengan al-bayyi'an ialah al-bai' wal-mushtari, penjual dan pembeli digabungkan kemudian disebut dengan al-bayyi'an, disingkat dengan al-bayyi'an. Bayyi'an yang asal katanya adalah bai', bai' itu jual. Nah, al-bayyi'an yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli, penjual dengan pembeli. Kedua-duanya memiliki al-khiyar, memiliki hak untuk memilih. Artinya penjual memiliki hak untuk memilih apa yang dia inginkan. Pembeli juga demikian, memiliki hak untuk memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Dalam majlis jual beli misalnya, seorang pembeli atau seorang penjual tidak boleh memaksa, kamu harus beli barang ini dengan harga sekian. Pembeli punya hak untuk memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Enggak, saya mau belinya dengan harga sekian. Kalau enggak mau ya sudah, saya tinggalkan. Saya bisa membatalkan jual beli ini dan saya juga bisa membelinya. Saya punya hak. Selama malam yatafarraqa, selama penjual dan pembeli belum berpisah. Belum berpisah, masih berada di majlis akad. Yakni misalnya seorang penjual sedang menjual barangnya, dagangannya. Pembeli datang untuk membeli barang tersebut. Ketika mereka bertemu di majlis tadi, di tempat terjadinya jual beli, terjadinya transaksi tadi, mereka berdua masih memiliki hak untuk membeli. Memilih boleh mau dijual, mau dibeli atau tidak, mereka punya hak. dengan harga sekian atau berapa, mereka punya hak untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian, setelah mereka berpisah dari majelis tadi, dari tempat terjadinya transaksi, maka terputuslah hak untuk memilih tadi, kecuali kalau memang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Ketika mereka sudah pulang misalnya, pembeli sudah membayar barang yang dia beli, kemudian sampai di rumah, dia ingin atau mengeluhkan dengan barang yang dia beli, kemudian menyampaikan ke penjualnya, saya nggak jadi beli barang ini. Ini tidak ada hak baginya, kecuali kalau memang sudah ada persyaratan sebelumnya. Itu makna malam yatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah dari tempat terjadinya transaksi barang tersebut. Contohnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, rajulun ba'a ala akhar sayyara, ada seorang menjual mobil kepada orang lain dengan harga misalnya 10.000 riyal misal. Famadama fi makanil aqd wa lam yatafarraqa fahuma bil khiyar, in syaa al bai' fasakh al bai' wa in syaa al mustari fasakh al bai'. Selama mereka berdua belum berpisah dari tempat terjadinya transaksi ini, maka penjual punya hak untuk memilih, yaitu membatalkan jual belinya. Pembeli juga punya hak untuk membatalkan jual beli yang akan mereka adakan. Wadhalika, ini semuanya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, diberi hak untuk memilih selama mereka belum berpisah dari tempat terjadinya transaksi jual beli tadi. Qala rahimahullahu taala, fama dama ar-rajulani lam yatafarraqa fahuma bil khiyar wa in tala al-waqt, walaupun waktunya lama panjang dalam majlis jual beli berlangsung selama 2 jam misalnya, walaupun lama waktunya, selama mereka belum berpisah dari tempat tersebut, maka mereka berdua memiliki hak untuk memilih. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, dalam riwayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, au yukhayyir ahaduhum al-akhar, atau salah satunya diberikan hak untuk memilih, yaitu misalnya penjual mengatakan kepada pembeli, kamu memiliki hak untuk memilih, terserah kamu mau membatalkan transaksi ini atau bagaimana atau apa, itu hakmu selama kita belum berpisah. Fahina idin yakunul khiyaru lahu wahdah wa thani la khiyara lahu au yaqula jami'an la khiyara bainana. Kalau pembeli misalnya atau penjual misalnya mengatakan, kamu wahai pembeli punya hak untuk memilih, maka sang penjual hina idin yakunul khiyaru lahu, pada saat itu ketika penjual menyampaikan kepada pembeli, kamu punya hak untuk memilih, maka pembeli punya hak untuk memilih. Kalau yang kedua tidak, yakni haknya khusus untuk pembelinya saja kalau yang menyampaikan adalah penjualnya. Au yaqula jami'an la khiyara bainana, atau kedua-duanya mengatakan tidak ada khiyar di antara kita. Tidak ada hak untuk memilih di antara kita. Pembeli tidak ada hak untuk memilih, penjual tidak ada hak untuk memilih. Ini dalam lafaz hadis yang lain. Yukhayyir, salah satu di antara mereka memberikan hak untuk memilih. Penjual memberikan hak untuk memilih, pembeli memberikan hak untuk memilih. Adapun hadis yang sedang kita baca, al-bayyi'ani bil khiyar, penjual dan pembeli masing-masingnya memiliki hak untuk memilih. Dalam riwayat yang lain disebutkan au yukhayyir ahaduhumal akhar, atau salah seorang di antara kedua, penjual maupun pembeli memberikan hak untuk memilih. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fa in sadaqa wa bayyana, ini syahid dalam hadis yang sedang kita baca. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau penjual dan pembeli kedua-duanya jujur dalam jual beli mereka dan menjelaskan keadaan barang yang sedang mereka jual, burikalahuma fi bai'ihima, maka jual beli yang mereka lakukan menjadi barakah. Baik. Insyaallah lafaz ini fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kita jelaskan ba'dal adzan al muadzin yuadzin, tafadhal barakallahu fikum. Bismillah, kita lanjutkan. Qala wa qawluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua-duanya jujur dan jelaskan barang yang mereka jual belikan. Ay in sadaqa fi ma yasifan as-sil'ata bihi min as-sifat al-marghubah wa bayyana fi ma yasifan bihi as-sil'ah min as-sifat al-makruha, yaitu ketika mereka jujur menjelaskan keadaan barang tersebut dengan penjelasan-penjelasan yang menjadikan pembeli ingin membeli, yakni menawarkan, menjelaskan keadaan barang ini sehingga dengan penjelasan tersebut penjual atau pembeli ingin membeli barang tadi. Kalau dia jujur dalam menjelaskannya, jujur dalam mensifati barang yang akan dia jual sehingga pembeli tertarik untuk membelinya, atau dia jujur menjelaskan sifat-sifat yang dengannya pembeli tidak akan mau membeli, cacatnya dijelaskan dengan baik, cacatnya dijelaskan dengan jujur, maka kalau dia menjelaskan dengan kejujurannya sesuai dengan kenyataannya, burikalahuma fi bai'ihima, Allah akan menurunkan barokah pada perniagaan mereka. Penjual jujur dalam menjelaskan sifat-sifat barang yang dia akan jual. Barang ini demikian, demikian, demikian, dan seterusnya. Memiliki khasiat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Membuat pembeli tertarik untuk membeli. Kalau dia sampaikan dengan jujur, maka akan turun barokah. Dia menjelaskan cacatnya, tapi kekurangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada cacatnya. HP ini pernah jatuh, masuk dalam air, dan seperti ini, rusaknya ini. Dia menjelaskan sesuai dengan keadaan barang tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan barakah padanya. Kejujuran yang dinilai oleh mereka-mereka yang suka berburu keuntungan duniawi, kalimat kejujuran ini seringkali diidentikkan dengan kerugian. Yakni menurut mereka-mereka yang suka berburu keuntungan duniawi, kalau jujur berarti rugi. Bukan rugi karena barangnya, hartanya habis. Bukan rugi karena hartanya habis. Bukan rugi karena dagangannya tidak mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan tapi sedikit, kata mereka itu rugi, disebabkan kejujuran. Padahal sebaliknya, bahwa dengan kejujuran seorang dalam berjual beli akan mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat-sangat sedikit sekali kita dapatkan penjual yang jujur, pembeli maupun penjual yang jujur dan menjelaskan apa adanya sesuai dengan kenyataan barang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melewati seorang yang berdagang, yakni seperti tepung. Dilihat dari luar bagus kualitasnya. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan tangan beliau ke dalam barang tadi ternyata mendapati apa yang di bawahnya basah. Artinya memiliki cacat, tidak dilihatkan, ditutupi dengan kualitas yang bagus, dengan tepung yang kering. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada penjual tadi, kenapa kamu melakukan seperti ini? Ya Rasul, yang bawah itu kena air hujan, sehingga ditaruh di bawahnya. Artinya ini cacat, cacat yang dia ingin menutupi cacat tersebut dengan menaruhnya di bawah. Yang diperlihatkan adalah barang yang kualitasnya bagus. Maka Rasulullah SAW menegur orang tadi agar jangan melakukan perbuatan ini dan menyampaikan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan termasuk dari kami. Bukan termasuk dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan termasuk orang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang yang mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana falaysa minna. Dan banyak sekali ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang tidak jujur dalam jual beli yang mereka lakukan. Qala Syekh rahimahullah, disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala contohnya. Fa matalan, law ba'a 'alaihi hadhihi as-sayyarah wa qala hadhihi as-sayyarah jadidatun mudiluha kada. Misalnya ada seorang yang menjual mobil. Dia mengatakan kepada pembelinya, mobil ini baru. Modelnya ini disebutkan. Nadhifah, masih bersih, mulus. Terus dipuji. Disebutkan sifat-sifat yang bagus, dijelaskan sifat-sifat yang bagus supaya pembeli tersebut tertarik untuk membeli mobil tadi. Disebutkan dengan sifat-sifat yang bagus, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. وَيَمْدَحُهَا بِمَا لَيْسَ فِيهَا, memuji barang yang akan dia jual dengan pujian-pujian yang tidak ada pada barang tersebut. Memberikan sifat-sifat yang baik pada barang yang akan dia jual, padahal sifat-sifat tersebut tidak ada pada barang yang akan dia jual. Ini seperti ini mobilnya, Masya Allah, terus seperti ini, bagus pokoknya. Padahal enggak? Padahal enggak? Naqulu hadha kadhibun fi ma qala. Kata Syekh rahimahullah taala, kalau orang ini menjelaskan dengan penjelasan seperti itu, maka berarti dia telah berdusta dalam penjelasannya. Dia tidak jujur. Wa idza ba'ahu as-sayyarah wa fiha aibun wa lam yukhbiruhu bil aib, naqulu hadha katmun. Kemudian ini dia berdusta dalam berkata, dalam mensifati barang yang dia jual. Barangnya sih gak bagus misalnya, tapi dia gambarkan seolah-olah barang ini bagus, memiliki kualitas nomor satu. Kemudian kalau barang tadi, mobil tadi misalnya, terdapat padanya cacat, kemudian dia tidak mau menjelaskan cacat tersebut, tidak mau memberitahukan kepada pembeli cacat yang ada pada mobil tadi, maka orang ini telah katmun, telah menyembunyikan cacatnya. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau dia menjelaskan dengan jujur, berkata jujur, menyampaikan atau menjelaskan keadaan barang tersebut dengan jujur, menjelaskan aib-aibnya kalau ada aibnya, cacat-cacatnya. Sebaliknya, wa in kata wa in kadzaba wa katama, berdusta dan menyembunyikan, berdusta dalam memberikan sifat-sifat yang dengan sifat-sifat tersebut pembeli tertarik untuk membeli, itu namanya kadzaba, sifat-sifat yang tidak ada pada barang tadi, padahal sifat-sifat yang dia sampaikan membuat pembeli ingin membeli. Wa katama, dia menyembunyikan, maksudnya dia menyembunyikan aib atau cacat yang ada pada barang tadi. Dia tahu barang ini ada cacatnya, tapi sengaja tidak ngasih tahu kepada pembelinya. Berarti dia telah menyembunyikan. Berdusta dalam menyampaikan ciri-ciri atau sifat-sifat yang membuat tertarik orang untuk membelinya. Ini berdusta. Katama, yaitu menyembunyikan, tidak mau mengasih tahu cacat yang ada pada barang tersebut. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang seperti ini tidak mendapatkan barokah dari jual beli yang mereka lakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan penjual ataupun pembeli yang seperti ini keadaannya pada masa-masa kita ini sangat-sangat sulit. Terkadang kita pun terjatuh dalam perkara ini, menjelaskan barang yang akan kita jual ini dengan penjelasan-penjelasan yang masya Allah, ini barang yang saya dapatkan itu seperti ini, seperti ini, seperti kualitasnya. Padahal enggak. Kita hanya ingin menarik pembeli, ingin menjadikan pembeli itu semakin tertarik untuk membeli barang milik kita. Mungkin pernah kita terjatuh pada perkara ini. Dan mungkin pula kita pernah terjatuh dalam menyembunyikan aib, cacat yang ada pada barang tersebut. Jual beli alat elektronik misalnya atau yang lainnya. Kita tahu ini pernah jatuh cacatnya di sini. Ini mobil ini rusak pada mesin ini. Tahu tapi tidak mau menjelaskan. Biarin saja. Kelihatan bodinya mulus, HP-nya masya Allah bagus kelihatannya. Biarin aja. Mungkin pernah kita melakukannya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya orang yang melakukan hal yang seperti ini, jual beli mereka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keuntungan yang dia dapatkan banyak, tapi ketahuilah keuntungan tersebut tidak berbarokah sedikit pun. Sedikit keuntungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada keuntungan yang banyak tetapi didapatkan dari hasil berdusta, menipu kepada pembelinya. Qala Syekhu rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan perbedaan antara kalimat as-sidqu wal bayan dan penjelasan kalimat yang bertentangan dengannya, yaitu al-kadhib wal-katm. Disebutkan dalam hadis, fa'in sadaqa wa bayyana, kalau kedua-duanya, penjual dan pembeli, jujur, wa bayyana dan menjelaskan. Sudah kita jelaskan tadi, fa'in sadaqa, jujur, yaitu menjelaskan keadaan barang, menyebutkan sifat-sifat barang tersebut dengan sifat-sifat yang menjadikan pembeli tertarik untuk membeli. Wa bayyana, menjelaskan, yaitu menjelaskan sifat-sifat barang tersebut yang menjadikan pembeli tidak mau membeli dengan sifat-sifat yang tidak disenangi oleh pembeli, seperti menyebutkan cacat pada barang tersebut. Kalau dia jujur dalam menjelaskan sifat barang tadi, menjelaskan cacat yang ada pada barang tersebut, burikalahuma fi bai'ihima. Kemudian lafaz berikutnya, wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Wa in kadaba, dia berdusta. Berdusta yaitu menjelaskan sifat-sifat barang tadi yang membuat pembeli itu semakin tertarik untuk membeli barang tersebut, tapi dengan penjelasan-penjelasan dengan sifat-sifat yang dusta, sebenarnya tidak ada pada barang tersebut. Wa katama, yaitu menutupi aibnya, tidak mau memberitahukan kepada pembeli. Itu perbedaannya. Kata Syekh rahimahullah, fal farqu, maka perbedaannya, bainas sidqi wal bayan, anna as-sidqa fi ma yakunu marghuban min as-sifat wal bayan fi ma yakunu makruhan min as-sifat. Sekarang perbedaan antara sidq wal bayan, kata Syekh rahimahullah, kalau jujur dalam menjelaskan barang, yaitu jujur dalam menjelaskan sifat-sifat yang disenangi oleh pembeli. Wal bayan menjelaskan, yaitu menjelaskan sifat-sifat yang tidak disenangi oleh pembeli. Wa kitma fa kitmanul aib hadza diddul bayan wa wasfu sil'a bima laisa fiha hadza diddu as-sidq. Sehingga makna kitman al-aib, menyembunyikan aib, merupakan lawan dari menjelaskan aib, dan mensifati barang dengan sifat-sifat yang dusta merupakan lawan dari as-sidq. Qala, sebagai penutup kata beliau, wa mithalun akhar, sebagai contoh yang lainnya, ba'a alaihi syatun wa fiha maradun ghairu bayyin lakinnahu katamah. نقول هذا لم يبين وإذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب فهذا قد كذب ولم يصدق. Kata Syekh rahimahullah taala, kalau ada seorang yang menjual binatang kambing, misalnya kambing tersebut ada cacatnya, berpenyakit, ada cacatnya, tapi dia tidak mau menjelaskan kepada pembelinya. Kambing ini ada cacatnya tapi enggak mau dijelaskan kepada pembelinya. Ini namanya adalah katam. Dia menyembunyikan aib, tidak mau menjelaskannya. Kalau dia menjelaskan, memberikan ciri-ciri atau sifat-sifat yang menjadikan pembeli itu semakin tertarik untuk membelinya, padahal sifat-sifat tersebut tidak ada pada kambing tadi, maka dia berarti berdusta, tidak jujur. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa minhu kata Syekh rahimahullah ma yaf'aluhu ba'dun nas al-an. Nas'allaha al-afiyah yaj'alu at-tayyib minal mal fawqa war-radi asfal. Fa hadha lam yubayyin wa lam yasduq. Lam yubayyin li'annahu ma bayyana at-tamr المعيب ولم يصدق لأنه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك. Dan termasuk dari berdusta dan menyembunyikan aib ketika jual beli adalah apa yang dilakukan oleh sebagian umat manusia sekarang ini, yaitu mereka menjadikan sesuatu yang bagus berada di atas dan yang jelek di bawah. Misalnya kurma, misalnya kualitas yang bagus taruhnya di atas, masih satu kelas misalnya kurmanya, yang jelek taruhnya di bawah. Yang bagus taruh di atas, yang jelek taruh di bawah. Ini termasuk dari kadzaba wa katama, dusta dan menyembunyikan aib. Kenapa yang jelek tidak mau ditaruh di depan, tidak mau ditaruh di atas supaya terlihat oleh orang lain? Yang dinampakkan adalah kurma-kurma yang bagus. Lam yubayyin, dia katama atau berdusta karena tidak menjelaskan keadaan tamar sesuai dengan kenyataannya. Dengan meletakkan tamar yang kurma yang jelek di bawah dan meletakkan kurma yang bagus di atas, ini sudah terjadi dalam kadaba wa katama. Ataupun barang-barang yang lainnya, beras misalnya, yang kelihatan bagus taruhnya di atas padahal yang bawah jelek kualitasnya, atau yang bawah tadi kena air hujan jadi basah, atau barang-barang yang lainnya yang dinampakkan adalah barang-barang dengan kualitas bagus, kemudian kualitas yang jelek, yang jelek ditaruh, diletakkan di belakang sehingga tidak terlihat oleh pembeli. Jika dia tidak mau menjelaskan sesuai dengan keadaannya, maka dia terjatuh dalam kadzaba wa katama. Muhiqat barakatu bayihima, jual beli yang mereka lakukan tidak mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berjual beli. Niatkan jual beli itu untuk mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keuntungan yang sedikit disertai dengan barakah jauh lebih baik daripada keuntungan yang banyak tapi tidak mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kita berdusta, disebabkan kita menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut. maka dengannya kita akan mendapatkan, yakni dicabut barakah dari jual beli yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.